meninggal tuannya, dia bebas. Ya. Sebelum tuannya meninggal, tentu dia budak. Status budaknya ini yang membolehkan dia dijual. Ya. Membolehkan status dia budak yang membuat menjualnya boleh. Walaupun sudah diniatkan oleh tuannya, kalau nanti saya meninggal, sekarang meninggal belum tentu. Ya. Bisa saja budaknya lebih dulu meninggal. Ya. Tetapi tuannya mengatakan, bila nanti saya meninggal, maka kamu bebas. Nah, sebelum tuannya meninggal, tentu dia dalam status budak. Karena dia statusnya tetap budak, maka boleh dijual. Boleh dijual. Apalagi dalam kondisi tuannya seperti yang ada dalam hadis ini. Dalam kondisi tuannya berhutang. Dan dia tidak punya harta yang lain. Yang dimiliki hanya budak itu saja. Maka tentu menjualnya lebih utama. Walaupun sudah ditetapkan kalau meninggal, dia bebas. Kalau meninggal dia bebas. Walaupun itu sudah diniatkan, sudah diazamkan, sementara tuannya itu keadaan ekonominya morat marit dan bahkan berhutang, dan dia tidak punya harta yang lain, maka budak tadi boleh dijual. Ini yang dimaksud oleh bab ini. Dan mari kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis 4269. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud al-Ataki qala haddatsana Hammad ya'ni ibnu Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang sahabat yang ketika dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis para sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, maka yang terbanyak dari mereka itu ada 7 orang. Ya, ada 7 orang. Salah satunya Jabir bin Abdullah. Dari 7 orang ini satu wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sementara 6-nya, yang pertama Abu Hurairah, dia yang paling banyak secara mutlak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, dari kabilah Daus. Kemudian setelahnya Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas. Sudah berapa? 4 laki-laki. Kemudian Anas ibn Malik. Kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, dan Jabir bin Abdullah. 6 orang laki-laki, 1 orang wanita. Ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari mereka lah pada umumnya Islam berasal. Artinya Islam itu sampai ke kita melalui dalil-dalilnya. Itu yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis tersebut adalah 7 orang ini. 6 laki-laki, 1 wanita. Ya. Yang paling banyak di antara yang 7 itu adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar. Kata Suyuti dalam Alfiyatul Hadith, dia punya bait-bait syair yang merupakan kaedah-kaedah ilmu hadith, menjelaskan tentang ini. Dia mengatakan, wal muktsiruna biriwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Yang paling banyak meriwayatkan athar, yaitu hadith-hadith, Abu Hurairah, kemudian setelahnya ibn Umar. Ini tentang Jabir bin Abdullah. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir dengan ayahnya sahabat. Jabir dan ayahnya juga sahabat. ayahnya Abdullah, ya, di perang Uhud terbunuh. Ya, dia ikut perang Uhud bersama Nabi, tetapi dia terbunuh. Senjata yang membunuhnya senjata sahabat. Ya, jadi yang membuat dia terbunuh adalah senjata sahabat. Karena ketika Nabi, ketika situasi sudah berubah, awalnya menang, kemudian terjadi kekacauan. Yang ada di para pemanah yang ada di bukit yang diletakkan mereka di atasnya oleh Nabi SAW sebagai strategi perang, meninggalkan bukit tersebut dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Dalam kondisi demikian, ya, terjadi kekacauan dan Nabi SAW diisukan meninggal, terbunuh. Para sahabat mendengar itu dan apalagi diserang dari depan dan belakang, kacau semuanya. Setiap mereka mengangkat senjata membela diri. Siapapun yang dekat dengan mereka yang seakan-akan menyerang itu dilawan, ya. Termasuk ayahnya Jabir bin Abdullah ini, dan beliau meninggal di sana, ya tentu syahid dalam perang, walaupun karena kekacauan itu yang membuat dia meninggal bukan senjata musuh. Ini yang diceritakan dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan minal ansar, bahwa ada seseorang dari kaum Ansar. Rajulan di sini maksudnya laki-laki. Ya, anna rajulan minal ansar, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. A'taqa ghulaman lah an duburin, telah memerdekakan budak miliknya, tetapi an dubur, yaitu dengan ungkapan atau dengan niat setelah meninggal dunia. Seperti yang tadi kita katakan, nanti kalau saya sudah meninggal engkau bebas. Itu maksudnya. Ini maksudnya. Kemudian lam yakun lahu malun ghairuhu, sementara dia tidak punya harta selain budak itu. Satu-satunya harta yang ia miliki adalah budak. Jadi menunjukkan bahwasanya budak itu harta milik. Ya, harta milik. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berita itu sampai kepada Nabi. Berita tentang orang Ansar ini. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yashtarihi minni?" Maka Nabi berdagang. Budak yang dimiliki oleh orang Ansar ini dijual oleh Nabi. Siapa yang mau membelinya dari saya? Maksudnya Nabi yang membelikan, wakil. Ya. Dan ini menetapkan juga hukum yang tadi yang ada di bab. Ya, menetapkan hukum yang ada di bab. Kalau seandainya budak yang statusnya sudah demikian, mudabbar, artinya tuan yang meninggal dia bebas, tidak boleh dijual, maka Nabi tidak akan melakukan. Tetapi di sini Nabi SAW mengatakan, "Man yashtarihi minni," siapa yang mau membeli budak ini dari saya. Fashtarahu Nu'aym bin Abdullah. Ya, fashtarahu Nu'aym ibnu Abdullah. Maka Nu'aym bin Abdullah membelinya. Nu'aym ibn Abdullah membelinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harga bi 800 dirham. Dengan harga 800 dirham. Ya. Saya tidak tahu berapa takarannya. Dengan harga cukup mahal. Dengan harga 800 dirham. Fadafa'aha ilaih. Maka 800 dirham itu diserahkan oleh Nabi kepada orang Ansar ini. Untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Untuk memudahkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Karena dia tidak punya yang lain. Sementara harta tidak ada lagi. Dan dia dililit utang pula. Walaupun budak tadi memang diniatkannya untuk dimerdekakan setelah meninggal, tetapi dia kan masih budak. Lalu Nabi SAW menjualnya dan memberikan harga atau nilai dari budak tersebut kepada pemiliknya. Dan dengan itu dia membayar hutang dan hidup dengan mudah. Ini ujung hadisnya. Kemudian qala amrun sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul عبدا قبطيا مات عام أولا. Ini tambahan ya, dari Jabir, perawi hadis ini. Bukan dari hadis Nabi lagi, tetapi perkataan Jabir. Kata Amr, ya, Amr ibnu Dinar, tabi'in yang meriwayatkan hadis Jabir ini dari beliau, muridnya Jabir bin Abdullah. Kata Amr ibnu Dinar, saya mendengar Jabir berkata, Jabir bin Abdullah, abdan qibtiyan. Jadi hamba yang dimiliki oleh orang Ansar ini, budak itu dari budak Qibti. Qibti ini kabilah Mesir. Ya, kabilahnya Fir'aun. Ya, orang asli Mesir. Aqbat. Ya. Jadi dari bangsa itu, hamba ini, budak ini tambahan penjelasan dari Jabir. Karena dia tahu, hidup bersama Nabi dan tahu siapa budak tersebut. Ya. Mungkin menjelaskan tentang budak ini, penjelasan tentang siapa budak ini, untuk memberitahukan kenapa sebegitu mahal ya, budak itu dijual oleh Nabi, karena budak Qibti ya, budak yang terkenal ketangkasan, kekuatan ya. Kemudian Jabir menjelaskan kapan beliau meninggal. Mata ama awal. Meninggalnya budak ini nantinya setelah dijual oleh Nabi, meninggalnya pada tahun pertama, ama awal. Maksudnya di awal-awal tahun Hijriah, di awal tahun-tahun Hijriah. Artinya menunjukkan bahwasanya tidak lama ya, tidak lama budak ini hidupnya. Sementara tuannya masih hidup ya, sementara tuannya masih hidup. Intinya kalau seandainya dilanjutkan niat tuannya, maka dia tetap tidak akan mendapatkan keutamaan memerdekakan budak, karena ternyata budaknya lebih dulu meninggal dari dia. Makanya mungkin penjualan tadi lebih berarti, karena sebelum budak itu meninggal dia sudah dijual oleh tuannya. Nabi SAW yang menjualkannya langsung, dan manfaat dari hasil penjualan itu didapatkan oleh tuannya tadi yang sudah berencana memerdekakan budak setelah dia meninggal, karena budak itu meninggal sebelum tuannya meninggal, walaupun sudah dijual oleh Nabi SAW. Ini tambahan dari Jabir bin Abdullah. Sementara hadis ini tetap menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, bolehnya menjual budak yang memiliki status merdeka setelah tuannya meninggal ya, boleh dijual, apalagi dalam kondisi tuannya kesusahan hidupnya, punya hutang ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 4270. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا رضي الله تعالى عنهما يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه بن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير ya. مات أول عام أول في إمارة ابن الزبير. Ini hadis yang kedua, masih menceritakan tentang kasus tadi, hanya saja di ujungnya ya, di ujungnya Jabir berkata, maka dibelilah budak ini oleh Ibnun Naham ya. Dibeli budak ini oleh Ibnun Naham. Apakah Ibnun Naham ini Nu'aim ya, Nu'aim bin Abdullah yang tadi radhiyallahu an, atau yang lain ya. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi ya. Fashtarahu bin Naham, kata beliau, hakadha huwa fi jami'in nusakh ابن النحام بالنون قال هو غلط وصوابه فاشتراه النحام، فإن المشتري هو نعيم وهو النحام. Jadi satu orang Nu'aym bin Abdullah itu juga digelari dengan An-Naham atau Ibnun Naham. Ya, jadi satu orang, bukan dua orang, walaupun dengan panggilan yang berbeda-beda. Ya, walaupun dengan panggilan yang berbeda-beda. Dalam ilmu hadis, seringkali kita mendapatkan hal yang seperti ini. Terkadang perawi hadis itu disebutkan dengan kunyahnya. Ya, kunyahnya. Seperti Abu Fulan, sampai di situ saja. Terkadang disebutkan dengan gelarnya. Dengan gelarnya seperti digelari dengan kekurangan yang ada di badannya, seperti rabun. Sebagaimana yang kita ketahui dari istilah panggilan al-a'mash atau si pincang, al-a'raj. Ini juga gelar. Ya, al-a'raj. Kemudian ad-darir. Ya, ini gelar-gelar untuk seseorang, dan dia dan mereka itu perawi hadis. Terkadang disebutkan dengan kunyah, yaitu panggilan yang didahului oleh Abu, Ummu, Ibnu. Terkadang dipanggil dengan gelar seperti yang tadi, atau gelarnya itu dinasabkan, dinisbatkan kepada pekerjaan. Ya, seperti dia penjual penjual kain. Ya, penjual kain atau dia seperti orang yang biasa dekat dengan penjual atau pengrajin sepatu. Terkadang ada perawi hadis itu digelari dengan al-hadza. Al-hadza diambil dari kata-kata sepatu, ya, hidza. Ya. Dia digelari dengan al-hadza, kata para penulis biografinya, disebabkan karena dia suka berkumpul-kumpul dengan penjual sepatu. Dekat dengan penjual sepatu, bukan karena pengrajin sepatu. Ada kalanya seperti An-Najjar, ya, Al-Haddad, ya. Ini gelar-gelar yang disebutkan oleh profesi, ya. Jadi perawi hadis itu terkadang disebutkan dengan gelarnya, terkadang disebutkan dengan namanya, terkadang disebutkan dengan nama lengkap. Makanya kata para ulama, ada dalam ilmu hadis itu salah satu bidangnya yang spesifik, yaitu mengenali gelar-gelar perawi hadis, mengenali kunyah-kunyah perawi hadis. Misalnya yang berkunyah dengan Abu Nu'aim, siapa saja dihafal tuh. Yang berkunyah dengan Abu Abdullah, siapa saja yang perawi hadis, bukan yang bukan perawi hadis. Ya, yang berkunyah dengan Abu Abdurrahman, siapa saja dihafal orang-orangnya satu persatu dari perawi-perawi hadis yang jumlahnya ribuan. Ya, siapa saja yang bergelar A'mash, Al-A'raj, Al-Hadza, An-Najjar, dan seterusnya. Ya, jadi dihafal oleh peneliti-peneliti perawi-perawi hadis ini. Kenapa? Kata para ulama, salah satu manfaat yang mereka dapatkan dengan menghafal itu, agar tidak mengira satu orang, dua orang. Orang yang sebenarnya satu orang, ya, tetapi dikiranya dua orang ketika disebutkan pertama dengan gelar, kemudian yang kedua dengan nama. Kalau dia tidak mengenal bahwasanya orang yang bernama ini gelarnya adalah si ini, maka dia mengira yang pertama itu orang lain, yang kedua orang lain. Padahal dia satu orang. Nah, ini pentingnya dalam mempelajari sanad hadis. Ya, rentetan dari perawi-perawi hadis yang terkadang disebutkan dengan kunyah, dan kita tahu, oh ternyata dia si fulan, karena sudah hafal. Ini termasuk ilmu dalam ilmu hadis, ilmu bidang ilmu dalam ilmu hadis. Makanya ada buku-buku ditulis oleh para ulama. Ya, Imam Muslim kalau tidak salah punya Al-Asami wal Kuna namanya. Imam Muslim para pembuku kitab ini, dia punya kitab namanya Al-Asami wal Kuna, nama-nama dan gelar-gelar atau kunyah-kunyah. Jadi disebutkan di kitab itu nama yang orang yang bergelar dengan ini, disebutkan si fulan-fulan, dan dia hafal. Ya, dihafal. Ya, dihafal oleh perawi-perawi hadis dan ulama-ulama hadis. Kembali kita ke hadis. Jadi Ibnu Naham dengan Nu'aym bin Abdullah tadi, sahabat Nabi, itu bukan orang, bukan dua orang, tetapi dia satu orang, yang pertama disebutkan dengan nama, yang kemudian dengan yang kedua dengan gelar. Maka dibelilah oleh Ibnu Naham dan dia adalah abdan qibtiyan, sama dengan hadis pertama, seorang budak dari tanah Mesir. Ma ta'ama awwala fi imarat ibn Zubair. Ini tambahan dari yang tadi kita sedikit kebingungan, ya. Dan dia meninggal pada tahun abad, dari awal abad pertama, ya, awal abad pertama. Jadi bukan tahun pertama, awal abad pertama. Au'ama awwala, yaitu tahun awal abad pertama, yaitu pada imarat ibn Zubair, pada kekuasaan, pada saat kekuasaan Abdullah ibn Zubair. Maksudnya Abdullah bin Zubair di mana? Di Mekah. Ya, ketika yang berkuasa dari dinasti Bani Umayyah, ya, adalah anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini mendapatkan langsung tahta dari ayahnya. Di sana masih banyak orang-orang yang tidak setuju. Salah satunya yang tidak ikut baiat adalah Ibnu Zubair. Maka terjadi fitnah besar, ya, fitnah besar. Kemudian setelah Yazid pun berlanjut fitnahnya, bahkan kota Mekah diserang oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf yang ketika itu berada di Mekah, di Madinah, dan terjadilah pembantaian di Mekah, dan Abdullah bin Zubair dibunuh dan digantung. Ya. Ini jadi meninggalnya saat itu, meninggalnya budak ini ketika terjadi fitnah tersebut di Mekah. Ini cerita tentang budak tadi, ya, sementara mungkin tuannya yang hendak memerdekakannya itu masih hidup, ya, jadi meninggal duluan, bisa saja meninggal duluan orang yang diniatkan untuk dimerdekakan tersebut, sementara yang berniat untuk memerdekakan masih hidup. Ini penjelasannya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan 4271. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa ibn Rumhin, ya, wa ibn Rumhin, an Al-Laits bin Sa'din an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-Mudabbar nahwa hadits Hammad an Amr bin Dinar. Ini sanadnya yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad ini, hadis yang sama tentang budak yang diniatkan merdeka setelah tuannya meninggal, ternyata sebelum meninggal tuannya dijual oleh Nabi karena tuannya membutuhkan uang, membutuhkan harta untuk membayar hutang piutang, ya, dan untuk menambah atau memudahkan dia dalam menjalani hidupnya. Satu-satunya hartanya, kenapa dipertahankan dan bahkan diniatkan untuk memerdekakan pula? Makanya Nabi SAW menjualnya, dan inilah yang menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, bolehnya menjual budak walaupun statusnya akan dimerdekakan. Ya. Itu kemudian kita lanjutkan 4272. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana al-Mughirah ya'ni al-Hizami an Abdul Majid bin Suhail an Atha bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah, ya, ha wa haddatsani Abdullah bin Hashim qala haddatsana Yahya ya'ni bin Sa'id an al-Husain bin Zakwan al-Muallim qala haddatsani Atha an Jabir, ha wa haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i qala haddatsana Mu'adh qala haddatsani Abi an Matarin an Atha ibn Abi Rabah wa Abi Zubair wa Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma haddathahum fi bai'il mudabbar kullu haula'i qala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ma'na hadits Hammad wa ibn Uyainah an Amr an Jabir. Ini juga hadis yang sama dengan beberapa jalur sanad dibawakan oleh Imam Muslim, dan kesemua jalur ini mengerucut sampai kepada Jabir. Jabir ini punya beberapa murid, di antaranya Amr bin Dinar, kemudian Abu Zubair, kemudian Atha bin Abi Rabah, ya, Atha bin Abi Rabah juga muridnya. Jadi dari Jabir itu bercabang-cabang, dan ternyata semua, hampir semua cabang itu ditemukan oleh Imam Muslim hadis ini. Dan sekarang dia gabungkan satu, dengan lafaz yang sama dan semua cabang itu disebutkannya. Saya dapatkan dari guru saya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Guru yang ini mendapatkan dari sekarang dari ini, guru yang ini mendapatkan dari ini, guru ini mendapatkan dari ini. Kemudian dia sampai di mana bertemu cabang-cabang itu disebutkan oleh Imam Muslim. Bertemunya semua pada Jabir. Ya. Jadi dari Jabir itu yang bercabang-cabang. Ini menunjukkan betapa Imam Muslim mengulang-ulang hadis yang sama, didapatkan hadis sama berkali-kali. Kalau kita ketika mendengar ada kajian dengan judul ini, dengan tema kitab ini, lalu kita katakan ini sudah saya pelajari nih. Jadi dengan siapa? Dengan Ustaz Fulan. Ya. Kita sudah merasa saya sudah kuasai kitab itu karena sudah belajar. Padahal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi adalah ketika kitab yang dibaca oleh guru yang lain, ternyata yang kedua ini syarahnya lebih simpel, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, dan lebih mudah ditangkap dan bertahan lama. Kemudian ada pengembangan-pengembangan yang lain, semakin luas dan semakin mendalam pemahaman untuk kitab ini. Tapi karena kita sudah merasa cukup, ya, sehingga kita tidak mau belajar dengan kitab yang sama. Sementara Imam Muslim di sini, salah satu contohnya, dia satu hadis yang sudah dia dapatkan dari gurunya yang lain, tapi tetap saja dicarinya yang lain, dari sumber yang lain. Walaupun hadisnya tetap sama, yaitu ketika Nabi SAW menjualkan budak seorang Ansar yang dia sudah berniat untuk memerdekakan kalau dia meninggal dunia. Dan itulah ceritanya, tetapi Imam Muslim rahimahullahu taala tetap mengumpulkan, kemudian disaringnya, dan sanad-sanadnya itu semua ditelitinya, dan ternyata semua sanadnya sah dan sahih, maka dimasukkannya ke dalam kitab sahihnya. Walaupun secara umum hadisnya satu hadis, sebenarnya satu bab ini dengan hadis 1, 2, 3, 4 buah hadis, sebenarnya satu hadis. Kejadiannya cuma satu kejadian, tetapi beliau nukilkan dari jalur yang sangat banyak, dan bahkan satu nomor itu ada beberapa jalur. Ini menguatkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang masyhur, tersebar kemana-mana, dihafal oleh para ulama, tentang pembolehan penjualan budak walaupun dia sudah berstatus dimerdekakan setelah tuannya meninggal dunia. Selesai. Ternyata kok berbeda dengan yang bahasa Arab ya. Di sini babnya sudah selesai dengan nomor berapa? 13 bab. Ya, 3. Tapi di sini 13 per 14, 18. Saya kira dia bab semuanya 18. Ya. Ternyata sudah selesai bab sumpah, dan akhir-akhir dari bab sumpah ini kita tidak mengerti apa maksudnya, kenapa masuk ke bab sumpah ini tentang budak. Ya. Ya, ini juga perbuatan manusia, dan kita tidak menemukan dari Imam Nawawi arahan ini. Ya, arahan kenapa masuk dalam kitab sumpah bab tentang budak. Ya, tentang budak. Tidak tahu kita. Dia adalah kitab sumpah, dan Imam Nawawi tidak juga mengarahkan. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu luar biasa. Dia berusaha, karena memang berawal dari perbuatan Imam Bukhari juga. Jadi Imam Bukhari itu dibunyi-bunyi bab, kalau di bab yang sekarang ini Imam Sahih Muslim sebagaimana yang telah kita ketahui, Sahih Muslim ini babnya itu bukan bab dia. Bunyi bab yang ada dalam Sahih Muslim itu bukan perkataan Imam Muslim. Ya, yang sekarang kita temukan bunyi bab ini, bab bolehnya menjual budak mudabbar, budak yang mendapatkan jaminan merdeka setelah tuannya meninggal, ini bukan perbuatan Imam Muslim sebagai pembuku hadis ini, kitab ini. Ya, bab itu adalah perbuatan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi yang mensyarahkan, yang membuat bab-bab ini. Sementara Imam Muslim hanya di pangkalnya saja, yaitu kitab. Jadi ketika mengatakan Kitabul Aiman, kitab tentang sumpah-sumpah. Jadi di bawahnya dibuat dibawakan hadis-hadis yang banyak, tetapi tidak ada babnya. Nah, dan Imam Nawawi lah agar kita mudah memahami dibagi-baginya. dibagi-baginya. Makanya kemungkinan Imam Muslim itu memasukkan karena dia hanya sekedar mengatakan kitabul aiman, kitab sumpah, kemudian di bawahnya tidak ada bab-babnya. Tidak ada bab-babnya. Dibawakan yang mungkin ada mengarah ke sumpah, mengarah ke sumpah, mengarah ke sumpah, nah, dimasukkannya walaupun tentang masalah budak. Nah, terkadang tidak ada kaitannya dengan sumpah. Nah, jadi sementara bunyi babnya itu Imam Nawawi yang membuatnya. Jadi Imam Nawawi ini jasanya luar biasa karena bunyi bab itu yang membuat kita mengerucutkan pemahaman kita, tidak mengambang. Jadi ketika kita baca bunyi bab, bayangan kita sudah mulai sempit itu, pemasalahannya tidak mengambang, dan apalagi setelah kita melihat isi-isi hadisnya ternyata mengarah sesuai dengan kesimpulan beliau dalam bunyi babnya. Jadi ini yang perlu kita bedakan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu bunyi babnya perbuatan beliau sendiri, dan ternyata terkadang bunyi babnya itu rahasia, sulit untuk dibuka. Makanya orang yang mendarah daging memahami Sahih Bukhari itu baru bisa menjelaskannya. Nah, seperti Ibnu Hajar, makanya dalam sarannya seringkali dia berupaya untuk menghubungkan antara bab dengan kitab, ya, antara bunyi bab dengan kitabnya. Kitabnya itu kan seperti Kitabus Shalah, babnya yang kecil-kecil, subbabnya itu. Nah, menghubungkan antara subbab dengan bab. Ya. Kemudian dia juga berupaya untuk menghubungkan hadis dengan bunyi bab. Apa hubungan hadis ini dengan bunyi bab? Nah, ini luar biasa. Fathul Bari itu sangat luar biasa. Walaupun di situ sangat banyak rahasianya, terkadang sulit untuk kita singgap. Makanya ketika saya membaca satu kali seminggu itu saya Bukhari di Masjid Umar bin Khattab, itu pun saya tidak cukup untuk mendapatkan waktu yang lapang untuk menyiapkan pelajaran. Kalau ini sebelum subuh saya baca, dan sarannya sangat ringkas, kemudian juga riwayat-riwayat yang ada yang membuat kita semakin paham karena dia mengumpulkan riwayat. Sementara Imam Bukhari itu satu bab satu hadis, satu bab satu hadis. Jadi untuk menghubungkan hadis dengan bunyi bab itu yang sangat sulit, padahal ada hubungannya, dan disitulah letaknya fikihnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu bukan semata-mata muhaddis, pakar hadis, tetapi dia juga pakar fikih. Jadi kitabnya itu di samping kitab hadis, kitabnya tersebut termasuk kitab fikih yang luar biasa. Ya, Sahih Bukhari itu kitab fikih, karena dia menyimpulkan fikihnya di bab itu sendiri. Menyimpulkan fikih, makanya bab itu diambil sebagai kaidah oleh para ulama. Babnya Imam Bukhari itu diambil sebagai kaidah fikih. Luar biasa memang. Terkadang dia hanya menukilkan bunyi hadis atau menukilkan cuplikan dari ayat Al-Quran sebagai bunyi bab. Ini perbedaan antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Kita tadi mengatakan tidak mengetahui apa gerangan alasan kenapa kitab tentang hadis-hadis atau bab-bab tentang budak ini masuk kepada kitab sumpah. Ya, tetapi tetap alhamdulillah kita sudah membacanya, dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari permasalahan budak ini, apalagi penilaian kita terhadap budak sudah mulai sedikit mendapatkan titik terang, bahwasanya ternyata budak itu dalam Islam tidaklah segelap seperti yang dituduhkan oleh non-muslim, oleh orang-orang yang benci kepada agama Islam. Justru Islamlah yang membawa pencitraan yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah ada sebelumnya. Pencitraan terhadap budak itu, pandangan terhadap budak itu. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca, bagaimana Nabi SAW telah mengatakan perubahan pencitraan itu ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Di situ sudah berubah. Ketika budak itu dinilai sebagai saudara. Apalagi kata Nabi SAW, kalau kalian makan, maka beri mereka makan apa yang kalian makan. Kalau kita di sini, kalau mereka nanti makan kambing, maka budaknya mesti makan kambing. Ya. Dianjurkan Nabi SAW makan kambing. Kalau mereka pakai pakaian yang bagus, maka budaknya dipakai pakaian bagus. Kalau dibebani beban pekerjaan, maka jangan sampai pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan. Berat mereka mengerjakannya. Kalau ternyata harus dibebankan, maka kalian harus bantu, kata Nabi SAW. Kalau kalian tidak bisa membantu langsung, maka pekerjakan yang lain untuk membantunya. Ini sudah habis budak, tidak lagi budak. Ya. Dan terkadang di zaman kita sekarang banyak kaum muslimin yang bukan budak diperbudak. Ya. Jadi yang merdeka dijadikan bergaul dengan yang merdeka itu dianggap seperti bergaul dengan budak. Ya. Seperti bergaul dengan budak. Ya. Bahkan orang-orang Arab sebagian ada yang masih merasakan itu ketika mereka mendatangkan tenaga kerja, apalagi tenaga kerja wanita, karena memang mendatangkan itu biayanya besar. Terkadang mereka kan datang ke kantor ketenagakerjaan di sana, kemudian meminta saya butuh pembantu satu. Ya. Nah, mendatangkan itu mereka harus bayar biaya besar. Ya. Semuanya disediakan dari mulai tiketnya, visanya, pengurusan kartunya di sana. Jadi mereka mengeluarkan biaya besar. Ketika datang, ya, akhirnya mereka anggap ini kan saya beli. Akhirnya mereka menganggap ini adalah budak. Jadi dipekerjakan, diperas sekering-keringnya keringatnya. Ya, tidak ada waktu kerja, apalagi supir, ya, apalagi pembantu rumah tangga. Ya, tidak ada waktu istirahatnya. Ada di antara yang mereka seperti itu, dan kita seringkali seperti ini. Kadang membuat supirnya lari, ya, pembantu rumah tangganya lari, ya, karena menganggap yang mereka ini adalah budak, ya, menganggap bahwasanya mereka ini budak, jadi sikapnya seperti bersikap kepada budak, padahal bukan budak. Begitu juga orang-orang yang sekarang, ya, dari bawahannya, karyawannya, orang-orang yang dipekerjakan juga, ya, sekarang upahnya, ya, Nabi SAW menganjurkan memberikan upah itu sebelum keringatnya habis, kering. Nah, ini sudah berkali-kali keringatnya belum juga dibayar upahnya. Ini juga kezaliman, dan menganggap bahwasanya ini dipekerjakan, dan bahkan mungkin lebih dari bersikap kepada budak. Ya, ini pelajaran yang penting kita ambil dari kitab Sumpah yang berkenaan dengan hadis-hadis perbudakan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini tanggal berapa? 20 Zulqa'dah. 20. Tanggal 2 Agustus 2018 kita selesaikan kitab Sumpah. Hanya 13 bab saja yang ada di kitab Sumpah ini. Insyaallah pekan depan, awal pekan depan kita akan lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu kitab berikutnya, yaitu Kitabul Qasamah dan Kitab Al-Muharabin wal Qisas, Al-Muharibin, kemudian wal Qisas wad Diyan. Ini ada beberapa masalah. Yang pertama pembagian, ya. Kemudian bersikap kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Kriminal ini kriminal yang berlapis-lapis, membunuh, mencopet, merampok sekaligus, ya. Kemudian juga menampakkan minuman-minuman keras hingga mabuk, dan melakukan pengerusakan. Ini juga ada, yaitu Al-Muharibin. Kemudian Qisas. Qisas adalah menghukum, menerapkan hukum orang yang melakukan tindakan pelanggaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Seperti kalau seandainya dia memotong tangan, maka tangannya dipotong. Terpotong misalnya, ini qisas. Ya. Dua ruas jari, maka sebatas seukuran dua ruas jari dia pun dipotong. Ini namanya qisas. Kriminal, ya. Dihukum dengan hukuman yang sama, bahkan bila mana dia membunuh, maka dia pun dibunuh. Ya, maka dia pun dibunuh. Ini qisas. Kemudian diyat, ya, tindakan kriminal yang tidak disengaja sampai membunuh tanpa sengaja, maka hukumannya adalah diyat. Dan diyat ini berbeda-beda, ya. Bahkan untuk satu jari ini diyatnya 5 ekor unta, ya. Makanya sebagian kita berseloroh, kalian mau duit banyak enggak? Mau berapa? Saya harga 5 ekor unta. Mau. Nah, sini potong tangannya, jarinya. Ini satu jari 5 ekor unta. Luar biasa mahalnya, ya. Tetapi dia akan murah ketika dia berkhianat. Ya, bukan satu jari, tetapi semua ini berserta ini, bila mana dia berkhianat, maka dia bernilai murah. Kapan dia berkhianat? Ketika dia mencuri. Makanya mencuri, walau satu dinar, dua dinar atau dua dirham dia mencuri, maka dipotong, karena dia sudah berkhianat. Kalau dia tidak berkhianat, maka satu jari nilainya beratus-ratus kali lipat harganya, yaitu lima ekor unta itu beratus-ratus kali lipat dari dua dirham. Ya. Kalau dia mencuri, dipotong dengan hina. Dengan dua dirham saja sudah dipotong, karena dia sudah berkhianat. Bukan satu jari, tapi semua. Ini betapa indahnya, betapa mulianya organ tubuh kita bila mana kita kuasakan untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya. Makanya hancurnya dunia ini lebih rendah, lebih ringan di mata Allah Subhanahu wa taala daripada matinya atau daripada tersiksanya seorang muslim, seorang mukmin. Dan bahkan kemuliaan seorang mukmin lebih tinggi, lebih besar daripada kemuliaan Ka'bah. Ini yang luar biasa dalam agama kita. Insyaallah akan kita baca, kita mulai membacanya pada awal pekan depan, dan kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan dan manfaat. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.